Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan perjalanan menuju ke Sirat. Kita semua beriman dengan adanya hari akhir, hari dibangkitkannya manusia, dikeluarkannya mereka dari kuburan untuk mendapatkan balasan atas apa yang dia amalkan. Seorang yang beriman dengan adanya hari akhir akan termotivasi untuk terus beramal. Kita sering mendengar hadis, bahkan beberapa ayat dalam Al-Quran Karim yang menceritakan bagaimana iman ini memotivasi kita untuk beramal. Di dalam hadis Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, "In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu memotivasi kita untuk beramal. Dan kita sudah menyimak dan mengetahui insyaAllah bagaimana proses manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian digiring ke padang mahsyar. Bagaimana tatkala matahari mendekat kepada mereka dan mereka tenggelam dalam keringat mereka, lalu kemudian mereka diperkenankan untuk menuju ke telaga. Setiap nabi memiliki telaga. Kemudian setelah itu mereka dihisab, ditimbang. Di padang mahsyar ada kisos. Kemudian setelah penimbangan itu, mereka menuju ke Shirath. Dan di situ ada kegelapan. Sampai menuju ke neraka, penuh dengan kegelapan. Orang-orang yang beriman dan orang-orang munafikin masih berkumpul menjadi satu. Allah membagikan cahaya buat orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang munafikin minta supaya mendapatkan cahaya orang-orang beriman. Lalu Allah kasih pagar, benteng yang memisahkan di antara orang-orang beriman dan orang-orang munafikin. Kemudian orang-orang yang beriman melanjutkan perjalanan. Menuju ke mana? Menuju ke surga. Tapi mereka tidak bisa langsung menuju ke surga, karena mereka harus melewati neraka jahanam. Adapun orang-orang kafir dan musyrik serta munafikin, mereka langsung akhirnya setelah pengerombokan itu mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Allah menceritakan salah satu peristiwa bagaimana pemimpin orang-orang kafir itu memimpin kaumnya untuk masuk neraka. Di antaranya Fir'aun. Allah sebutkan di surat Hud ayat 98. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Fir'aun itu mengomandoi pasukannya, dia di depan, membawa kaumnya pada hari kiamat, kemudian memasukkan mereka ke dalam neraka. Jadi pada masa itu semua mengikuti pemimpin-pemimpin, mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka akhirnya mereka dimasukkan ke dalam api neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat masuk yang dimasuki. Nah, Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Muslim bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang firman Allah di surat Ibrahim ayat 48. Surat Ibrahim ayat 48 di mana Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari digantinya bumi tidak seperti bumi yang sekarang kita tempati, dan langit-langit pun seperti itu, dan mereka akhirnya menampakkan dirinya buat Allah yang esa dan maha perkasa. Aisyah bertanya, ketika digantinya bumi, aina yakunun nas yauma idzin? Manusia ada di mana pada waktu itu? Ada di mana mereka? Kan buminya sedang dirubah. Terus mereka ada di mana? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ala sirat. Berada di atas sirat. Di riwayat lain, ketika orang Yahudi bertanya, Rasulullah SAW mengatakan, fi dhulmah dunal bisir. Berada di kegelapan sebelum sirat. Artinya orang-orang itu berada di sirat, mereka hendak menyeberangi sirat. Mereka berada dalam kegelapan. Dan kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya akan ada kegelapan. Ternyata kegelapan ini terus mendampingi orang-orang itu sampai melewati sirat. Api neraka itu hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan uqida 'alan nar alfa sanatin hatta ahmar. Neraka itu disulut, dihidupkan selama 1000 tahun sampai warnanya merah. Summa uqida 'alaiha alfu sanatin hatta biyadh. Kemudian dibakar lagi, dihidupkan lagi selama 1000 tahun. Sampai warnanya putih. Thumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta suwadda. Fahiya sawda mudlimah. Kemudian dihidupkan lagi selama 100.000 tahun. Sampai api neraka itu menjadi hitam. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, maka api neraka itu sauda mudlima, hitam dan gelap. Ana tadi membaca, ternyata di dunia ini ditemukan bahwasanya sesuatu kalau dipanasin, kemudian dipanasin sampai puncaknya itu tidak akan memiliki cahaya, akan gelap. Tidak ada cahaya. Dan cahaya yang ada di suhu panas itu menandakan derajat tingkat kepanasan. Ketika sudah full, tidak ada warnanya. Kita melihat api warnanya merah. Kita melihat api warnanya biru. Kita melihat warnanya ada yang banyak saji ungu nanti gimana. Nanti ada satu masa api itu menjadi tidak kelihatan. Gelap, tidak ada warnanya. Dan itu infak. Oleh karena itu, orang-orang yang menyeberangi sirat itu membutuhkan cahaya. Kalau kiranya nerakanya itu warnanya merah, maka sirat itu akan kelihatan. Makanya anak tadi melihat ketika mau bikin thumbnail, anak lihat gambar sirat, orang-orang yang menggambarkan sirat itu selalu digambarkan merah. Sehingga kelihatan ada dari situ. Enggak. Gelap gulita. Sehingga orang membutuhkan cahaya untuk sampai ke sirat. Karena siratnya cuma di sana tuh. Mereka untuk sampai ke sana, kemudian mereka bisa menyeberangi. Allah Jalla Jalla menceritakan tentang sirat ini di surat Maryam. ayat 68 sampai 72. Kisah perjalanan dari timbangan menuju ke neraka jahannam. Allah mengatakan, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ. Demi Rabb, kami benar-benar akan mengumpulkan mereka bersama syaitan-syaitan. ثُمَّ لَنُحْزِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِهِيًا. Lalu kami akan hadirkan orang-orang itu di sekitar neraka jahannam dalam kondisi berlutut. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ إِتِيَ. Lalu Allah akan ambil dari setiap kelompok. Kita sudah bicarakan ada pengelompokan di sana. Kelompoknya orang-orang musyrikin, kelompoknya perampok di antara mereka, kelompoknya pemerkosa di antara mereka, na'udzubillah min dzalik. Itu diambil pentolannya yang paling jahat untuk menjadi orang pertama yang masuk neraka. Sebagaimana Fir'aun berada di depan, karena dialah yang paling buruk di antara kaum. Summa lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha filia. Kemudian kita yang lebih tahu siapa yang pantas masuk neraka itu siapa. Supaya kita tidak gampang-gampang memvonis orang masuk neraka. Allah yang tahu. Allah sudah sebutkan apa saja amalan-amalan yang memasukkan ke neraka dan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewatinya, itu sudah keputusan yang pasti dari Allah. Summa nunajjil alladziina taqaw wa nadzaru adh-dhaalimiina fiha jithiya. Kemudian kita akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim tinggal di sana. Berlutut di sana mendapatkan azab Allah. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menyebutkan ayat ini, dia menyebutkan sebuah kisah. Kisah sahabat Nabi. Kisah Abdullah bin Rawahah. Kana Abdullah bin Rawahah wadi'an ra'sahu fi hijri imra'ati. Suatu hari Abdullah bin Rawahah ini meletakkan kepalanya di pangkuan istri. Disebutkan waktu itu dia sedang sakit. Jadi tidur di paha istri. Fabakat imra'at. Menangis Abdullah bin Rawahah. Akhirnya istrinya pun ikut menangis. Faqala ma yubkik. Suaminya tanya kepada istrinya, apa yang membuatmu menangis? Ra'aituka tabki fabakat. Ini yang kita sampaikan kemarin. Orang kadang-kadang terharu dengan orang menangis, akhirnya dia ikut menangis. Istrinya ngomong, aku menangis, sekarang kau menangis. Aku jadi ikut terharu dan aku pun menangis. Lalu Abdullah bin Rawahah cerita kenapa dia menangis. Ini zakartu qala Allah azza wa jalla. Aku mengingat firman Allah di surat Maryam ini. Ayat 70 tadi. Ayat 71. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewatinya, akan memasukinya. Fala adri. Ini seorang sahabat. Dia mengatakan, fala adri, aku enggak tahu. Anju minha amla. Apakah aku akan selamat darinya atau tidak? Jadi peristiwa-peristiwa di padang mahsyar ini seharusnya menambah keimanan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya sekedar informasi. Oh, anda tahu. Oh, anda faham. Bukan. Menambah keimanan sehingga kita takut. Antum bisa bayangkan. Ketika ada pengumuman PHK. Umpamanya perusahaan atau PDO. Akan ada 100 orang Indonesia yang dipulangkan. Jumlah orang Indonesia cuma 120, Mbak. Kondisi 120 orang itu gimana? Semua akan mengira kayaknya anak yang dipulangin. Atau kayaknya anak yang selamat. Anak mau tanya. 120 itu akan berpikiran anak yang tidak dipulangin. Atau anak yang akan dipulangin. Mereka semuanya akan ketakutan. Semua akan merasa, aduh, dia akan ngomong sama istrinya, kayaknya kita siap-siap pulang. Nah, dia sudah berbicara, mungkin kita pulangkan dulu keluarganya. Kalau kiranya Ana termasuk yang diperpanjang, Ana akan bawa lagi keluarga. Artinya dia sudah berpikir panjang, karena ada satu kepastian, 100 ini akan di-PHK. Maka kita lihat Abdullah bin Rawah ketika membaca ayat ini, yang dia takut sendirinya. Apakah aku akan selamat atau tidak? Maka kemudian dia meneteskan air matanya. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah riwayat dari Abu Maisarah. Kana Abu Maisarah iza awa ila firashi. Abu Maisarah ini kalau dia berangkat ke kasurnya. Dan ini jemaah, usahakan tatkala kita datang ke tempat tidur kita malam hari mau tidur, yang diingat itu mati. Karena itulah doa yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, amut wa ahya. Jelas. Maka di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika tidur, doa ini subhanallah, aneh kadang-kadang lupa untuk membacanya. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma kini azabaka yawma tab'asi ibadah. Kini azabaka yawma tab'asi ibadah. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada saat dibangkitkannya hamba-hamba. Itu tidurmu dibaca dia. Ketika tidur dibaca. Kita memang kadang-kala karena bagusnya tempat tidur kita, ya, nikmatnya, masya Allah. Yang diingat apa? Besok mau sarapan apa yang sebenarnya? Jadi yang dipikirkan masih dunia. Wallahi tidak sedikit orang yang bermalam sudah mempersiapkan sarapannya, ternyata dia tidak pernah bangkit kembali dari tidur. Maka dianjurkan membaca banyak doa yang semua berkaitan dengan kematian. Bukan dengan kehidupan. Abu Maisarah, kalau dia datang ke tempat tidurnya, dia akan berkata, ya laita ummi, biasanya dia berkata, ya laita ummi lam tanisni, summa yabki. Dia mengatakan, ya Allah, andai kata ibundaku tidak melahirkanku. Dia menangis. Faqila ma yubkika ya Abu Maisarah. Wahai Abu Maisarah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Setiap mau tidur nangis. Faqala ukhbirna anna waridua. Kita dikasih tahu sama Allah kalau semuanya akan memasukinya. Semuanya akan memasuki rakyat itu, semuanya akan memasuki. Walam nukhbar anna sadiruna anna. Tapi Allah enggak kasih tahu kita kalau kita akan selamat dari sana. Ada yang selamat dia, tapi kita selamat enggak ada. Yang jelas semuanya akan masuk ke neraka. Lewat mana? Lewat melewati sirat. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Ini berkaitan tentang sirat. Qala rajulun li akhihi. Kata Hasan Al-Basri, ada seorang lelaki yang berkata kepada saudaranya, hal ataka annaka waridun nar? Ini orang ngomong seperti ini. Apakah sudah dapat informasi? Engkau sudah dapat informasi bahwa engkau akan masuk neraka. Udah dapat informasi itu. Qala na'am. Iya, aku dapat informasi kalau kita akan masuk neraka. Lalu saudaranya bertanya lagi, fa hal ataka annaka sadirun anna? Apakah engkau dapat berita kalau engkau akan keluar dari sana? Qala la'am. Enggak. Kata orang ini, fafi mabbali. Lalu kenapa kau ketawa-ketawa dari tadi? Ada orang yang sibuk tertawa, terbahak-bahak. Maka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahittum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Maka orang ini kata Hasan al-Basri, "Fama ru'ya dhahikan hatta lahiqa." Itu orang enggak pernah lagi tertawa sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti itu yang membuat kita takut. Tapi kita sering lupa. Yang menyebabkan kita bisa tertawa, bisa terbahak-bahak, karena kita lupa. Baik, Sirat itu jembatan berada di atas neraka Jahannam, yang panasnya 70 kali lipat api dunia. Makanya para sahabat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Bukhari mengatakan, "Naru bani Adam allati tuqidun juz'un min 70 juz'an min nar jahannam." Api yang kalian biasa gunakan untuk menghidupkan kompor kalian itu adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Qalu ya Rasulullah, in kanat la kafiyah. Kata para sahabat, kalau api neraka itu seperti api dunia, itu sudah cukup menyakitkan. Sudah cukup menyiksa. Kalau sama dengan api dunia, la kafiyah. Faqala innaha futtilat 'alaiha bi 69 juz'an. Api neraka itu dilipat gandakan. Jadi 69 lebih daripada api dunia. Ketika orang-orang berada di padang mahsyar jemaah, itu neraka Jahannam dihadirkan. Artinya sebelumnya mereka tidak melihat neraka. Jadi ada satu masa, mungkin setelah mizan, setelah timbangan, setelah selesai semuanya, hisab sudah selesai dengan ditimbang, dengan ada kisos, semuanya sudah selesai, maka Allah mengatakan di surat Al-Fajr ayat 23, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. Pada saat itu didatangkan neraka Jahannam, didatangkan neraka Jahannam ini hidup. Pada hari itu ya, manusia tak kala melihat neraka Jahannam, mereka akan ingat. Akan ingat dengan semua yang dia lakukan di dunia. Dia baru ingat bahwa memang akan ada hari kebangkitan. Ada api neraka itu. Wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, andai kata aku melakukan perbuatan-perbuatan baik ketika aku hidup. Dia mengatakan hal itu. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya mengingat? Apa gunanya peringatan pada waktu itu? Seperti seorang yang dipecat dari satu perusahaan umpamanya, dia sudah diingatkan, jangan lakukan ini, jangan lakukan. Terus dia melanggar. Ketika hari kasih surat pemecatan, dia baru ingat. Lalu dia, ya Allah, andai kata aku tidak melakukan ini, andai kata diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang prosesi ditariknya neraka Jahannam, didatangkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi Jahannam yauma idz. Pada hari itu neraka Jahannam didatangkan. Laha 70,000 zimam. Artinya Sirat belum ditaruh. Ditadarkan dahulu, setelah datang nanti baru Sirat itu ditaruh di atas neraka Jahannam. Laha 70,000 zimam. Itu ditarik dengan memiliki 70,000 tali kekang. Neraka itu besarnya Allah, memiliki 70,000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajuruna. Dengan setiap tali kekang itu ada 70,000 malaikat yang menariknya. Ditarik neraka itu. dan memiliki suara yang menggelegar. Dan dia memiliki lidah-lidah api yang ingin akan keluar dari neraka itu seperti unuk, kata Nabi SAW. Seperti leher yang mencomot orang-orang yang ada di sana kemudian memasukkannya ke dalam. Na'udzubillahiminannar. Dan sirat itu licin dan mengelincirkan. Lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut. Mungkin seorang akan bertanya, gimana orang akan bisa melewatinya, Ustaz? Pada waktu itu melewati sirat bukan dengan keahlian. Bukan sirkus. Orang kadang-kadang melihat orang jalan di tali ya bagaimana lah. Jalannya orang di atas sirat itu dengan amalnya. Salman radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wa yudha'u sirat mithlu haddil mut, akan diletakkan sirat nanti di atas neraka jahanam setelah didatangkan seperti tajamnya pisau cukur. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ مَنْ تُجِيزُ عَلَى هَذَا. Malaikat bertanya, siapa yang kau perkenankan untuk melewatinya, ya Allah? Siapa yang bisa melewatinya? فَيَقُولُ, lalu Allah berkata, مَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي. Siapa yang aku kehendaki dari hambaku, aku akan perkenankan untuk melewatinya. Lalu malaikat berkata, ma'abadna haqqa ibadatik, ya Allah, kami tidak menyembahmu dengan peribadatan yang sebenarnya. Artinya ketika mereka bertanya itu, mereka ya mungkin lupa dengan kebesaran dan kekuasaan Allah untuk menyebabkan orang-orang bisa lewat di atas sirat. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim dan dikatakan isnadnya sahih. Baik. Ada besi-besi pengait seperti kail dan duri yang mengait orang-orang yang melewatinya. Sudah kecil, gelap gulita, orang melewatinya ternyata ada benda-benda tajam yang menarik dia ke dalam api neraka. Orang yang pertama melewatinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umatnya. Dan doa para nabi pada waktu itu apa? Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Dan ini tempat ketiga yang orang tidak ingat dengan orang lain. Ini tempat ketiga yang orang tidak ingat dengan orang lain. Tempat terakhir. Gak ada yang mengatakan, fulan bisa melewatin gak? Ada. Orang hanya memikirkan, aku melewatin gak? Yang jelas mereka melewatin. Orang-orang. Amalan-amalan akan memberikan syafaat dan amalan-amalan akan menuntut. Akan menuntut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, hadis Abu Hudzaifah, hadis Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa tursalul amanatu warrahim ala janibai sirat." Amanah dan rahim itu dikirim di kiri kanannya sirat. Jadi kalau ini sirat, kalau kita katakan ini sirat, kanan kirinya itu amanah dan rahim. Ngapain amanah dan rahim dikirim ke sana sama Allah SWT? Al-Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, wa irsalul amanati warrahim ala janibai sirat, dan dikirimnya amanah dan rahim untuk berdiri di kanan kirinya sirat, litutaliba kullaman yamur ala sirat bihaqqiha. Mereka itu akan menuntut dengan haknya setiap orang yang lewat. Kalau ternyata memutuskan rahim, dia tarik, dia lemparkan ke neraka. Artinya rahim itu akan menuntut di sana. Amanah-amanah juga akan menuntut. Kita lewat, kita pernah khianat, itu akan pegangin kita dan melemparkan kita ke dalam api neraka. Para ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan tentang kedudukan rahim dan amanah. Bagaimana secara khusus Nabi menceritakan yang akan berada di kanan kiri sirat itu amanah dan rahim. Pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang tentang kiamat. Mata sah. Rasulullah SAW terus ajak ngobrol, bercakap. Sebagian sahabat mengatakan kayaknya Nabi tidak dengar pertanyaan orang itu. Lalu dia ngobrol lagi. Kemudian tanya lagi orang ini. Oh, kayaknya Nabi tidak dengar. Karena Nabi tidak menjawab. Setelah itu, setelah selesai ngobrol, setelah selesai berbicara, Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, aina arahu sa'il anis sa'ah? Mana yang aku lihat tadi ada yang bertanya tentang kiamat? Mana orangnya? Qala ha ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah sallam. Apa kata Nabi sallam? Idza duyi'atil amanah fantazir sa'ah. Kalau amanah sudah dihilangkan, amanah sudah tidak dijaga, maka ketika itu engkau tunggu kiamat. Maka sahabat ini tanya, kaifa idha'atuha? Bagaimana orang menghilangkan amanah ini? Bagaimana sih? Apa kata Nabi alaihissalam, idza wutidal amru ila ghairi ahli fantazirsa? Kalau pekerjaan tugas itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, ketika itu engkau tunggu kiamat. Ya maaf, berarti orang-orang yang meletakkan seorang pejabat umpamanya, pemimpin umpamanya, meletakkan satu orang di satu kerjaan yang dia bukan ahlinya, berarti dia tidak amanah. Dia tidak amanah. Dan para ulama menjelaskan pula ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang ngobrol, tsumma tafat, kata Nabi alaihi wasallam, kemudian dia noleh, fa'lam annahu amanah. Ketahuilah bahwa yang dibicarakan itu amanah. Rahasia itu amanah. Kalau akan nunggu di sirat dia, rahim juga dia, maka tolong dijaga masalah rahim ini, hubungan kita, karena Allah memberikan kedudukan khusus buat rahim itu. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, lamma faraghallahu min khalqil khalq, ketika Allah selesai menciptakan ciptaannya, hatta idza faragha minhum, ketika sudah habis, qamatir rahim, rahim itu berdiri. Faqalat ya rabbi hadza maqamul a'idi bika min alqati'ah, berdiri rahman, ya Allah, aku berdiri sini, ini makam orang yang berlindung kepadamu dari diputuskan aku. Rahim tidak mau diputuskan. Qala na'am, iya, diterima menabi Allah jalla jalaluh. Lalu Allah mengatakan, ama farbaina an asila man wasalati wa atta'a man qata'ati, apakah engkau tidak ridha aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu? Qala bala, orang yang mengatakan, hadzaka laki, itu buat engkau. Tsumma qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membaca firman Allah, iqra'u in syi'tum qawlahu ta'ala, kalian baca firman Allah kalau kalian mau, ulaika alladziina la'anahumullah fa'asammahum wa ahma ansar. Itu orang-orang yang memutuskan rahim adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Allah bikin mereka tuli, Allah bikin mereka buta. Dan nanti ketika di sirat, seperti tadi yang Nabi jelaskan, rahim itu akan nungguin kita, ya Ma. Maka jaga rahim kita. Barakallahu fikum. Baik, di sini antum bisa paham sebuah hadis yang sering kita dengar. La yadkhulul jannah qati, tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Nggak masuk surga. Mungkin dia punya amalan banyak, tapi ketika dia melewatin sirat, rahimnya nungguin dia di sana. Enggak masuk surga. Harus lewat sini dulu. La yadkhulul jannah qati, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. maka perlu berhati-hati. Antum coba lihat hubungan antum sama kerabat antum, sama paman, sama bibi, sama anak paman dan bibi, khususnya sama orang tua kita. Jadi bagaimana proses orang-orang yang melewatin sirat? Semua sesuai dengan amalannya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda-kuda pacu, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, dan banyak yang berjatuhannya. Ini kita bicara orang-orang Islam. Kita bicara orang-orang dari umatnya Nabi Muhammad. Orang munafik sudah gak ada. Udah gak ada. Udah lepas. Udah berpisah sama orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, yudrabu sirat baina zahranain jahannam. Fa'akunu ana wa ummati awal man yujuz. Akan diletakkan sirat di antara punggungnya neraka jahannam. Maka aku menjadi orang yang pertama melewatin dan umat. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul. Pada hari itu, pada saat itu tidak ada yang berbicara kecuali utusan-utusan Allah. Wa da'war rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan ternyata para nabi berbicara apa yang keluar dari lisan mereka? Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, ya Allah, selamatkan. Wa fi jahannam kalali mithlu shawki sa'dan. Dan di neraka jahannam itu muncul kalali, akan keluar seperti kail-kail. Seperti kalau antum lihat kadang-kala apa kail yang besar itu jemaah? Jangkar. Kayak apa? Kalau jangkar kan ada yang alat bantol itu kadang-kala gancu. Iya, kayak gancu gitu. Mithla syawki sa'dan. Hal ra'aitum sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Qala fa'inaha mithla syawki sa'dan ghaira annahu la ya'lamu qadru idhamiha illa Allah azza wa jalla. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalian tahu duri sa'dan? Melihat duri sa'dan itu, kail-kail seperti itu. Para sahabat mengatakan, iya kita tahu seperti itu. Cuma tidak ada yang tahu besarnya itu kecuali Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tahtifun nas bi'akmali. Orang itu berjalan, mungkin dia berlari, tahu-tahu ada yang menarik dia. Jatuh dia. Sesuai dengan amalannya. Faminhumul mubiq bi'amali. Di antara mereka ada yang binasa dengan amalannya. Wa minhumul mujazi hatta yunji. Dan di antara mereka ada yang lolos sehingga sukses nanti sampai ke ujung sirat. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sirat ini. Bagaimana sirat itu? Nabi mengatakan dahdun mazillah. Jalan yang licin yang menjadikan telapak kaki tergelincir. Fihi khatatir wa kalalib wa hasad. Dikatakan di sana akan ada pengait-pengait. Itu dikatakan seperti gancu, seperti duri yang kuat. Bagaimana orang yang melewat, orang yang beriman dikatakan saya murul mu'minun. Orang-orang beriman akan melewatinya kafar fil ain, seperti kejapan mata. Tahu-tahu sudah sampai. Tapi tetap harus melewati. Wa kal barq, ada yang seperti kilat. Bagaimana kita kalau melihat kilat? Kita kadang-kadang ngomong sama anak kita, nak sebentar dulu. Muncul kemudian hilang. Wakari, ada yang seperti angin, seperti angin bersiul. Wakafir, ada yang seperti burung. Wakajawidil khair, ada yang seperti kuda-kuda pacu, cepat. Warika fanajin musallam wa makdusun mursal wa makdusun final jahannam. Orang terbagi menjadi tiga. Waalaikumsalam. Orang yang melewati sirat terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang yang selamat tanpa terkena apa-apa di tubuh. Selamat dia. Artinya dia sampai ke ujung sirat, tubuhnya tidak mengalami luka. Yang kedua kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa makhdushun mursal. Ada orang yang terluka-luka. Artinya ketika dia melewati sirat, dia hendak jatuh, amalan yang membantu dia untuk berdiri lagi. Ada yang mungkin merangkak, terkena kaitan-kaitan itu, terluka tubuhnya. Ada yang terkena api neraka, tapi akhirnya selamat. Ada yang seperti itu. Yang ketiga, wa maqdusun fi nari jahannam. Ada orang yang jatuh ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak kali hadis-hadis yang menyebutkan tentang sirat. Bagaimana ada orang yang di sini Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis riwayat Hakim menjelaskan ketika orang-orang melewati sirat sesuai dengan amalannya, hatta yamurru alladhi nuruhu ala ibhami qadar. Ingat ketika pembagian cahaya, ada yang cahayanya cuma di jempolnya. Ini orang terakhir nanti yang akan lewat nih. Orang yang dapat cahaya di jempolnya itu akan lewatin sirat. Yajurru yadan wa yu'alliku yadan. Dia sudah merangkak sudah. Tangannya bisa jalan. Dia pegang dengan tangan satunya, dengan kaki satunya enggak bisa gerak. Fatusibu jawaribuna. Kanan kirinya terkena neraka. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang orang-orang ini. Maka sesuai dengan amalannya. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa hajat, yang seperti itu. Artinya yang sampai ke ujungnya tidak terkena. Ada yang masuk surga pakai hisab, pakai diazab. Ada yang diazabnya di atas neraka sana, tidak sampai masuk ke dalamnya. Tapi ada yang diazab di dalamnya nanti. Ingat kita bicara orang, mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka pada waktu itu orang ingin menembus dirinya, melihat neraka, melihat azab Allah itu. Allah sebutkan di surah Al-Hadid ayat 15. Setelah cerita tentang orang-orang munafik yang minta cahaya, bagaimana mereka ketika dipisahkan dari orang-orang yang beriman, Allah katakan, karena mereka ingin menebus diri mereka, Allah katakan, فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ. Allah katakan, hari ini tidak diambil dari kalian tebusan. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ. Dan tidak pula dari orang-orang kafir yang sudah masuk itu tidak akan diambil tebusan dari mereka. Kenapa? Dalam kehidupan dunia, orang bisa menebus. Bisa menebus dirinya. Berapa banyak orang yang ditangkap kemudian bayar miliaran dia keluar. Keluar. Dengan hartanya dia bisa keluar. Allah katakan, pada hari ini tidak diterima dari kalian tebusan dan tidak pula dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar. Tempat kalian adalah api neraka. Hiya maulakum wa bi'sal masir. Itu yang menjadi tuan kalian, yang akan melindungi kalian. Neraka yang kemungkinan dan seburuk-buruknya tempat kembali. Di surah Ma'arij ayat 11, 12, 13, 14, 15. Allah menceritakan yubasharuna. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin dibas. Para pelaku dosa pada hari itu ingin menebus dirinya dengan apa? Ketika melihat azab itu, kalau sekarang tidak sedikit orang tua yang mengatakan, udahlah anak saya keluar, biar saya yang dipenjara, enggak apa. Orang tua mungkin mengatakan itu. Memberikan jaminan. Orang tua memberikan jaminan bagaimana supaya keluarganya tidak mendapatkan hukuman. Pada hari itu berbeda. Orang yang melakukan dosa itu ingin menjadikan anak-anaknya sebagai tebusan. Anak-anak yang dimasukkan neraka, yang penting jangan anak. Dia punya anak 10, punya anak 7, semuanya masuk neraka, yang penting anak enggak masuk neraka, ya Allah. Wa sahibatihi wa akhi, kalau itu tidak diterima, dia akan tambahkan istrinya dan saudaranya. Dia punya istri, udah, anakku, istriku, dan semua kerabatku masuk neraka. Tidak diterima. Wa fasilatihi allati tu'i, sukunya, bangsa dia. Banyak orang Indonesia enggak apa-apa, semua orang Indonesia masuk neraka, yang penting anak. Itu keinginan orang yang melakukan dosa. Wa man fil ardi jami'an summa yuji. Ini orang kalau bisa menjadikan seluruh penduduk dunia ini penebus dirinya, dia akan lakukan. Tapi tidak diterima. Kalla innaha lazaw hada. Sudah, putusannya neraka. Karena pada hari itu memang waktunya mendapatkan ganjaran, bukan waktunya beramal. Makanya kita sering dengar ayat bagaimana harta anak tidak bermanfaat di hari akhir. Ya karena itu. Di sini bermanfaat anak-anak. Orang tua ketika punya anak, bermanfaat anakmu saat ini. Dengan apa? Jadikan anak-anakmu hafizul Quran. Jadikan salah satu orang yang punya anak 5, 6, paling tidak ada salah satu di antara mereka yang bisa menjadi pemberi syafaat kelak pada hari kiamat. Usahakan punya. Tapi kalau ternyata orang tua hanya memikirkan dunia anaknya, ya sudah. Anak dan harta enggak berguna. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Tidak sedikit orang tua yang kalau duduk bersama tamu-tamunya, bersama sahib-sahibnya, syuf anak-anak alhamdulillah. Kerja di perusahaan ini. Anak-anak sebagai ini, anak-anak sebagai ini. Seharusnya salah satu kebanggaanmu mengatakan, ya alhamdulillah anak-anak yang ini sudah hafal 5 juz Al-Quran Karim. Yang ini sudah hafal 10 juz Al-Quran Karim. Itu yang menjadi kebanggaan. Karena mereka nanti, Quran akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Quran itu akan memberikan syafaat. Akan mengatakan, ya Rab, kata dia, manaktuhu naum billail, aku larang dia untuk tidur di malam hari karena membaca. Puasa datang memberikan syafaat, ya Rab, aku larang dia untuk makan di siang hari demi engkau, selamatkan dia dari azabnya. Amalan-amalan akan memberikan syafaat kelak. Tapi kalau mau menebus dengan harta, enggak ada gunanya harta. Jamaah, Allah itu enggak butuh sama harta. Makanya kita lihat nih, di surat Al-Ma'idah ayat 36. Supaya kita bisa menilai dunia ini seperti apa. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, andai kata mereka memiliki semua isi bumi ini, wa mithlahu ma'ah, dan yang sama seperti bumi ini, dua, jadi punya bumi dan seisinya, liyabtadu bihi min adzab yaumil qiyamah, kemudian mereka datang untuk menebus diri mereka dari api neraka, ma tuqbila minhu, tidak akan diterima dari mereka, enggak akan diterima. Walahum azabun alim. Jadi apa gunanya dunia dan isinya kalau ternyata tidak bisa menyelamatkan kita? Makanya Allah tidak butuh dengan dunia dan isinya. Kenapa Allah tidak butuh? Kenapa ya? Dunia dan isinya ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Satu sayap. Jadi kita yang merasa punya, masya Allah, antum punya rumah, antum punya mobil, antum ambil nyamuk, antum lihat mobil antum ini dibanding satu sayap nyamuk, wallahi lebih berarti satu sayap nyamuk. Makanya kalau digunakan untuk akhirat akan berguna, tapi kalau untuk dikumpulkan dan ditumpuk serta dihimpun, Allah sebutkan di surah Ali Imran insyaAllah ayat 91, kalau anda enggak salah ini surah Ali Imran insyaAllah, coba dilihat. Apa surat Al-Imran ayat 91? Siapa yang dia dapat? Ibunya orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran di langit cuma orang bu dan orang mereka sepenuh bumi. Sepenuh bumi apa? Terutama yang menggunakan sebagai perang. Nah, ini surat betul ini. Ali Imran 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam kondisi kafir tidak akan falayyuk bala min ahadihim mil'ul ardi zahaban. Allah tidak akan terima dari mereka sebagai tebusan sepenuh bumi ini emas tidak akan diterima. Walau sajabi, walaupun dia ingin menebus dirinya la ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapatkan penolong-penolongnya. Tidak ada penolong buat mereka. Ketika melihat azab ingin menebus. Sekarang ini kita sudah dikasih tahu akan ada azab. Rasulullah SAW kalau bicara api neraka ini tidak perlu besar-besar tebusannya. Nabi SAW mengatakan ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka. Tidak harus dengan sepenuh bumi ini emas. Dengan apa? Dengan setengah buah kurma. Setengah kurma. Fa illam tajid, kalau engkau enggak punya kurma, enggak ada yang bisa disedekahkan, fa bi kalimatin thayyibah. Maka selamatkan dirimu dengan ucapan yang baik. Enggak butuh banyak sama. Yang banyak nanti di akhirat tidak berguna. Sekarang yang sedikit bisa berguna untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Dan orang yang beriman senantiasa berdoa meminta supaya dijauhkan dari api neraka. Di surah Al-Furqan ayat 65-66 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka sih di sana? Bagaimana kondisi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia ini? Mereka senantiasa berdoa mengatakan walladzina yaquluna rabbana ikhrij 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama إنها ساءت مستقرا ومقاما. Dan penghuni surga atau orang-orang yang menjadi hamba kekasih Allah adalah yang ketika hidup di dunia mereka itu senantiasa berdoa mengatakan Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, jauhkan dari kami, palingkan dari kami azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka jahannam ini sangat melekat dengan orang itu. Tidak bisa berpisah dengan dia. Seburuk-buruknya tempat kembali, tempat berdiam diri. Dan ini doanya orang yang beriman. Beda dengan doanya Allah sebutkan di surah Al-Baqarah. Allah mengatakan wa minan nas wa min, tunggu ayatnya, fa minan nasi man yaqulu rabbana fa, surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Dan ayat 202. Sudah dapat? Di akhir ayat 200. Allah menceritakan bagaimana manusia terbagi menjadi dua dalam doa mereka. Allah mengatakan, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan di antara manusia-manusia itu, Ada yang berkata doanya itu minta apa? Rabbana atina fid dunya. Rabbana atina fid dunya, minta kesuksesan ini, kepingin itu, semua urusan dunia. Ada orang yang seperti itu, doanya hanya minta rezeki, minta kesehatan, minta anaknya supaya terima sekolah di sana, minta ini dan itu, hanya urusan dunia. Dan biasanya kita kalau ingin sesuatu dari dunia ini sampai nangis-nangis mintanya. Sampai nangis-nangis. Kepingin sehat, sakit, sampai. Tapi setelah kita minta diselamatkan dari api neraka, kadangkala susah kita meneteskan air mata. Biasa aja doa. Allah katakan, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Dia minta dunia, Allah kasih. Di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. وَمِنْهُمْ. Tapi di antara mereka, مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Di antara mereka ada orang-orang yang kalau berdoa, ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan buat kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kenapa kita minta kebaikan di dunia? Karena kita hidup di dunia. Jangan minta kesusahan. Jangan minta bala dan petaka, jangan. Rasulullah SAW pernah berkunjung ke rumah seorang sahabat yang sakit sampai seperti ayam yang sakit itu jemaah. Nabi bertanya kepada dia, "Hal da'awta Allah bi syai'? Apakah engkau berdoa sesuatu minta sama Allah?" "Iya Nabi," kata dia. "Aku mengatakan dalam doaku, Allahumma ma kunta mu'afidi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya." Ya Allah, sanksi yang akan engkau berikan kepadaku di akhirat, aku minta kau segerakan di dunia. Doanya sahabat. Apa kata Nabi SAW? Innaka la tusiqu dzalika. Gak mampu engkau. Gak mungkin kau mampu mendapatkan siksa Allah. Gak mungkin. Hala sa'alsallaha al-afiyah. Kenapa kau tidak minta afiyah? Afiyah itu selamat dari petaka, sehat badannya. Kenapa kau tidak minta afiyah? Hala kulta. Kenapa kau gak berkata, Allahumma atina fid dunya hasanah wafil akhirat jasana wakina azabat. Kita minta kebahagiaan di dunia. Iya. Karena kita hidup di dunia. Kita tidak minta bala. Kita tidak minta petaka. Kita minta kebahagiaan di dunia. Wafil akhirat jasana. Dan kita minta kebaikan di akhirat. Cukup. Kita minta juga wakina azabat. Selamatkan kami dari api neraka. Lalu apa kata Allah tentang mereka ini? Ula'ika lahum nasibun mimma kasab. Mereka itu orang-orang akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka kerjakan. Orang yang pertama dan orang yang kedua. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu hisabnya sangat cepat. Diriwayatkan jemaah bahwasanya hisab nanti pada hari kiamat itu hanya terjadi setengah hari. Nisfal yawm. Itu bisa bayang. Perjalanan yang panjang itu nanti ketika hisab manusia yang banyak sekali hanya setengah hari selesai. Para ulama berdalil dengan firman Allah di surah Al-Furqan. Ayat 24. Allah mengatakan, ashabul jannati yawma idzin khairul mustaqarran wa ahsanu maqila. Penghuni-penghuni surga pada hari itu mereka berada di tempat yang paling indah. Maqila diterjemahkan apa dalam bahasa Indonesia? Makilah terjemahkan paling indah. Nah, di tafsir Jalalain dan tafsir yang disebutkan, makilah itu dari khailulah. Mereka itu tidur siang sudah di surga. siang harinya itu sudah di surga. Maka disebutkan bahwasanya hisab pada hari kiamat itu Allah sari'ul hisab, yakni hisabnya sangat cepat sekali. Ya, enggak kebayang antum sekarang aja kalau masuk ke minimarket, antum beli sesuatu. Kenapa bisa antri panjang? Karena kan satu persatu dengan sekarang udah cepat ya, maksudnya dengan adanya barcode itu sudah cepat. Gimana dulu ketika orang itu ngelihat harganya kemudian diketik 20 ribu, ambil barangnya, ketik lagi, semakin lama. Allah sari'ul hisab. Hisabnya Allah akan cepat, tapi yang jelas kita yang masih hidup diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa dijauhkan dari api neraka. Baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tuh, setelah melewati sial, udah selesai. Apakah kemudian orang-orang langsung bisa masuk surga? Belum. Karena sirat itu berada di antara neraka jahannam. Mana jemaah? Baik. Oh, ini ada. Baik. Kalau sirat itu ada di atas sini, yang di sebelah kirinya itu bukan pintu surga. Jadi masih ada halaman yang luas untuk menuju pintu surga. Orang-orang yang selamat dari sirat, insyaallah mereka sudah masuk surga. Tapi harus dibersihkan terlebih dahulu hatinya. Pintu surga masih tertutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bagaimana orang-orang yang selamat dari neraka itu. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalasal mu'minuna minan nar, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar." Kalau orang-orang yang beriman itu selamat dari api neraka, mereka akan ditahan di qantar, disebutkan jembatan bainal jannati wan nar. Jembatan ini antara surga dan neraka. Kalau sirat itu berada di punggungnya neraka, nah, kalau sekarang ada jembatan antara neraka dengan surga. Untuk apa? Fayaqasuna madhalim kanat bainahu fid dunya. Ada kisah lagi di antara mereka yang sudah masuk surga. Akhirnya mereka ini sudah pasti masuk surga. Tapi masih ada di antara fulan sama fulan masalah. Kita lihat di dunia. Kita kadang kalah, sudah maafkan fulan, tapi hati masih berat menerima. Artinya, ya anak-anak tidak ada masalah sama fulan. Tapi kenapa enggak mau ketemu? Ya enggak enak aja. Nih orang-orang seperti ini enggak bakalan bisa masuk surga sampai bersih hati. Di mana mereka mau masuk surga? Di surga ketemu sama sahibnya itu. Loh, ada di sini dong. Ketika dia masih menyimpan apa? Menyimpan dendam, tidak akan nyaman hidup di surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, hatta idza nuqqu wa huzzibu, sampai ketika mereka dibersihkan hatinya, disucikan hatinya, uzina lahum bidukhulil jannah, ketika itu baru diperbolehkan masuk ke surga. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahaduhum bimaskanihi fid dunya adallu bimanzilihi kana fid dunya. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana seorang nanti ketika masuk surga itu lebih paham dengan rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Artinya dia masuk ke rumahnya di surga itu enggak aneh, jemaah. Kita kadangkala masuk ke rumah, rumah baru, apa yang terjadi? Ruang tamunya di mana? Anunya di mana? Kamarnya ada berapa? Enggak, orang ini masuk dalam kondisi Allah sudah kasih bayangan tentang tempatnya dia. Dia di sana sudah nikmat dan tidak merasa asing. Orang kalau merasa asing kan dia nyaman. Wa yudkhiluhumul jannah arrafa'a lahum. Allah memasukkan mereka dalam surga-surga kepada tempat-tempat mereka dalam surga yang sudah Allah kasih tahu tentang mereka. Tentang surga itu. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan kisah yang terjadi di antara mereka, Asy-Syaikh bin Utsaimin, kisah yang terjadi di mana? Di Qantarah. Asy-Syaikh bin Utsaimin mengatakan, "Wa hadzal qisas ghairul qisas al-awwal." Kisah ini bukan kisah yang ada di padang mahsyar, berbeda. "Li'anna hadza qisasun akhaf li'ajli an yadhhaba al-ghil wal-hiqd wal-baghdha." Ini kisah dilakukan khusus, spesial, sangat istimewa, hanya untuk menghilangkan rasa sakit hati, untuk menghilangkan kedengkian. Baik, kalau kisah yang di padang mahsyar, orang itu masih dengki enggak sama orang yang nyakiti? Mungkin masih sakit hati dia. Dia marah menuntut ini yang nyakiti aku nih. Dituntut dikasih pahalanya sudah. Apakah dia kemudian senang sama orang itu? Belum tentu. Nah, di sini, di sirat ini atau di kontoran ini apa? Itu untuk menghilangkan al-ghil, kata Syekh. Menghilangkan kedengkian. Al-hiqd, rasa iri. Al-baghdha, kebencian. Allati fi qulubin nas. Yang itu ada di hati manusia. Setelah melewati sirat itu masih ada. Fayakunu hadza bimanzilati tanqiyah wa tathhir. Kisah ini hanya untuk membersihkan dan menyucikan. Wadzalika li'anna ma fil qulub la yazulu bi mujarradil qisas. Ini kata Syekh Utsaimin. Karena yang di hati itu kadang-kadang enggak hilang dengan kisah. Di dunia kita rasakan. Umpamanya ada orang mukul kita. Lalu dipanggil kisos, kau pukul juga ini. Kita pukul orang itu. Apakah dengan memukul hilang dari hati? Tidak. Belum. Kadang-kadang kita enggak mau ketemu dia lagi. Walaupun sudah kisos, tetap di hatinya ada perasaan tidak mau berjumpa dengan dia lagi. Fahadil qantara allati bainal jannah wan nar, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, qantarah yang berada di antara surga dan neraka ini, لأجل تنقية ما في القلوب حتى يدخل الجنة وليس في قلوبهم غل. Untuk membersihkan yang ada dalam hati mereka sehingga semuanya masuk surga. Itu semuanya pasti masuk surga yang sudah melewati sirat. Tapi bagaimana semuanya masuk surga tanpa ada iri di hati mereka? Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 47. Allah mengatakan, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Kata Allah, dan kami cabut apa yang berada di hati mereka dari rasa iri, rasa dengki. Akhirnya mereka menjadi saudara. Di atas ranjang-ranjang itu mereka saling berjumpa, saling ngobrol. Tidak ada lagi iri dan dengki. Ada orang yang dibunuh di dunia, kemudian yang membunuh taubat. Seperti kisahnya siapa? Hamzah. Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy. Wahsy taubat masuk Islam. Khalid bin Walid. Bukankah Khalid bin Walid yang ikut berperang ketika Uhud? Sehingga menyebabkan sahabat mati banyak. Kemudian Khalid bin Walid masuk Islam. Bagaimana kondisi dia? Ingat kisah yang membunuh 99 orang. Yang kemudian jadi 100 dia bunuh. Bukankah 100 orang itu akan nuntut dia? Iya. Bagaimana Rasulullah SAW menceritakan bahwa orang ini kemudian bertobat dan Allah menerima taubatnya, kemudian dia diterima oleh malaikat-malaikat rahmat. Tentunya orang-orang yang dibunuh masih menyimpan dendam, sakit hati ketika di sini semuanya. Sehingga masuk surga, orang yang membunuh orang yang pembunuh ini berjumpa dengan orang yang dibunuh, itu tidak ada perasaan apa-apa, jemaah. Bersih sudah di sana. Di sini para ulama menjelaskan masalah Ibnu Jauzi rahimahullahu taala tentang iri dan dengki. Iri itu seperti pohon di hati yang berakar, yang enggak bisa hilang. Yang bisa itu dipangkas pohonnya. Ada pohon iri itu kita pakai senso, kita bergaji ya. Habis pohonnya. Nanti muncul. Terus kapan hilangnya? Ketika masuk surga. Dicabut akarnya. Enggak ada lagi sudah akar iri dengki yang memang menjadi kodrat manusia ketika hidup di dunia ini. Baru setelah itu mereka diperkenankan untuk mendekat ke surga. Sampai jam berapa? Anak kau lihat? 15 menit lagi saya jawab kita. Baik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke pintu surga. Orang-orang menuju ke surga ini mendapati pintu surga. Pintu surga ada 8. InsyaAllah semua tahu. Pertanyaannya. Sebutkan 5 nama pintu surga. Nah. Yang bersandar ini mungkin menjawab. InsyaAllah. Jemaah, pintu surga 8. Anda minta 5 lah. Kalau 8 mungkin ada khilaf di antara ulama beberapa namanya ya. Royan pintu. Nah, 1. Yang kedua. Babu surat, angkat tangan yang mau jawab. Jemaah, kalau suara-suaranya nak. Itu ada mic. Yang mau jawab, kasih mic. Nah, masya Allah. Yang pertama Ar-Rayyan, Babu Shadaqah, 2, 3. Babu Shalah. Tuh, tambah lagi Babu Jihad. Masya Allah, udah cukup. Masya Allah, tapi gak apa-apa lah. Kita kasih hadiah ya jemaah. Fadhol, yang mau nambahin 4 lagi. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintu Taubat. Babu Taubat. Babu Taubat. Babu Al-Rahim. Bab apa? Bab Ridho. Sahib Bab Ridho. Bab Al-Kadhimin Al-Ghaid. Babu, Masya Allah. Bab Al-Kadhimin Al-Ghaid. Bab orang-orang yang menahan amarahnya. Masya Allah. Iya, memang ada pintu-pintu yang diperselisihkan oleh para ulama tentang nama pintu tersebut. Ada Babu Ilim disebutkan. Kemudian haji pun akan memiliki pintu untuk haji. Kemudian ada Babul Aiman. Bab kanan. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, fa'amtalik fa'ati tahtal arsh. Maka aku pergi mendatangi bawahnya arsy. Fa'aqa usajid, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, lalu aku sujud li Rabbi. Fayuqimuni Rabbul Alamin maqaman lam yuqimhu ahadan qabli wa lan yuqimahu ahadun ba'di. Allah memberikan aku tempat berdiri, tempat yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelumku dan tidak pula orang setelah. Fa'akulu ya Rabbi. Lalu aku berkata kepada Rabb, wahai Rabbku, ummati ummati. Umatku, umatku. Fa'akulu ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-babi al-ayman. Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, silahkan kau masukkan dari umatmu yang tanpa hisab, tanpa adab, dari pintu ayman. Jadi di surga itu ada nanti pintu khusus namanya babul ayman, itu hanya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wahum syuraka'un nas fi ma siwa dzalik min al-abwab. Mereka nanti sisanya bebas di pintu-pintu yang lain. Lalu Nabi mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar au Hajar wa Makkah wa fi riwayatin kama baina Makkah wa Busra. Kata Nabi SAW menjelaskan besarnya pintu surga. Sesungguhnya antara dua daun pintunya ini, itu seperti jarak antara Mekah dan Hajar. Atau Mekah dan Busra. Hajar ini di mana, jemaah? Hajar ini di daerah menuju Bahrain. Sedangkan Busra ada di mana? Busra bukan Basra. Yordania, dekat Suriah sana itu. Busra itu dekat Suriah. Anda membaca beberapa tulisan yang menjelaskan tentang jaraknya ini. Jarak antara Mekah dan Hajar dan Mekah dan Busra. Disebutkan jaraknya itu kalau pakai hitungan, sekarang kan bisa dilihat pakai Google Map. Itu yang Anda baca 1210 km. Pintu surga. Iya, lebarnya. Berarti dia dua-dua kan tertutup gini kan. Ketika dibuka daun pintunya, luasnya itu antara Mekah dan Hajar. Secara kilometer sekarang diukur 1210. Kalau antara Mekah dan Busra disebutkan 1272. Jadi disebutkan ya perbedaannya tidak banyak. Dan kalaupun berbeda itu kadang-kala penghitungannya yang beda. Artinya kalau menghitungnya sampai tengah kota, berbeda kalau menghitungnya sampai ujung kota. Menghitungnya di awal kota, berbeda dengan yang menghitungnya Mekahnya dari mana menghitungnya, seperti itu. Tapi yang jelas Nabi SAW ingin menceritakan besarnya pintu surga itu. Ya'ti yawmal qiyamah wa huwa kadhirun min az-zihar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan datang pada hari kiamat pintu surga itu penuh jemaah. Artinya orang-orang itu bergerombolan di pintu surga. Setelah melewati kontora, setelah selesai mereka diizinkan untuk menuju surga. Ya, antum bayangin di dunia kalau ada mall baru dibuka. Mall baru dibuka. Kemudian 10 atau 100 pembeli pertama itu dapat diskon atau gratis. Antum bisa lihat jemaah. Bagaimana orang akan berbondong-bondong ke sana. Gimana kalau ini surga Allah Subhanahu wa taala? Yang mereka dengar cerita tentang surga begitu indahnya, maka ya orang-orang dari tempat kontrol itu langsung berbondong-bondong menuju ke pintu surga. Tapi sampai sana pintunya masih ditutup. Kemudian Nabi alaihi wasallam, fa'ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga, lalu aku ambil halaqah. Antum tahu biasanya pintu itu ada besinya yang buat ngetuk. Fa'akhudhu bi halaqatil bab, maka diketuk pintunya. Artinya orang-orang itu sudah minta dibukakan. Ini untuk menunjukkan makomnya Rasulullah SAW. Ketika di padang mahsyar, Allah sudah tunjukkan bagaimana semua nabi tidak bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah SAW. Ketika sampai pintu surga, semua nabi tidak ada yang diizinkan untuk membuka surga. Dan semua orang tentunya menunggu siapa yang bisa membuka pintu surga ini. Lalu datang Nabi alaihissalatu wassalam, fa'akhudhu bihalaqatil bab, fa'uqaqi'uha. Aku ambil kemudian aku ketukkan pintunya. Lalu dari dalam bertanya, siapa nama penjaga surga? Ridwan. Iya, nama Ridwan ini disebutkan dalam kitab Ibnu Qayyim, disebutkan banyak kitab, tapi Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tidak ada hadis yang kuat yang menyebutkan kalau nama penjaga surga itu Ridwan. Kalau nama penjaga neraka jelas. Siapa namanya? Malik. Malik. Kemudian Nabi ketuk pintunya, bertanyalah penjaga surga ini, man? Siapa? Nabi mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala umir, aku disuruh untuk tidak membukakannya kecuali untuk. Akhir keramaian di luar pintu surga itu dibiarkan sama sama penjaganya? Enggak, belum. Setelah dibuka, baru mereka diperkenankan masuk. Dan ingat, orang yang pertama kali masuk setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya para nabi kemudian, yang masuk pertama kali itu orang-orang miskin, fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir jemaah. Kenapa kok orang-orang fakir? Mereka tidak punya banyak yang perlu dihisab. Sedangkan orang-orang kaya ini banyak yang perlu dihisab dengan mereka. Maka orang-orang fuqara al-muhajirin diperkenankan untuk masuk ke dalam surga. Baik, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin tadkhulul jannah 'ala suratil qamari lailatal badr." Gerombolan pertama yang masuk surga itu mereka dalam rupa bulan di malam purnama, penuh dengan cahaya, indah sekali yang pertama masuk surga. Kemudian walladzina ala asari, kelompok yang kedua, artinya tertib mereka masuk surga itu sesuai dengan amalannya, karena semua yang melewati sirat sesuai dengan amalannya masuk surga pun walaupun surganya pintunya luas tetap sesuai dengan amalannya. Yang setelah orang-orang itu, Nabi mengatakan, ka ahsani kaukabin durriyin fis sama'i dha'atan. Mereka adalah orang yang rupanya seperti bintang yang paling terang di langit. Indahnya orang itu sama. Ala qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka seperti hati satu orang. Kita jemaah kadangkala bersama di sini, hati kita masih ada enggak enak sama pulang, enggak enak sama pulang. Jangan itu, yang keluar dari satu rahim, kakak beradik, kadangkala hatinya ya ada enggak enak lah di antara mereka. Nanti masuk surga kata Nabi alaihissalatu wassalam, ala qalbi rajulin wahid, seperti hati satu orang. Selesai sudah. La tabaghud bainahum, tidak ada kebencian di antara mereka. Wala tahasuda, tidak ada saling hasad di antara mereka. Likulli mri'in zawjan zawjatani min al-huril 'ain. Setiap orang akan mendapatkan dua istri dari bidadari. Ini lain yang di dunia, jemaah. Artinya Allah akan kasih dua istri min al-huril 'ain dari bidadari surga. Yura mukhsuqihinna min wara'il 'azmi wal lahm. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu sumsumnya bisa kelihatan dari balik tulang dan daging. Itu bisa bayangin kayak apa indah. Jangan dibayangin enggak. Pernah dapat gambar ikan yang kelihatan transparan. Jadi ikan itu antum bisa melihat yang di baliknya. Allahu Akbar. Jadi itulah yang berkaitan dengan sampai ke pintu surga, nanti insyaallah kita lanjutkan dengan sedikit melihat isi surga. Dan sebelumnya kita akan berbicara tentang orang terakhir yang masuk surga. Bagaimana kondisi dia? Agar ya kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jangan mau menjadi orang yang terakhir masuk surga. Gak apa-apa loh Ustaz, anda jadi orang terakhir yang penting masuk surga. Jangan. Hendaklah memiliki ambisi yang tinggi. Kalau di dunia antum memiliki ambisi tinggi, kenapa untuk akhirat kok malu? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza sa'altumullahal ja'ila sa'altumullahal jannah fasaluhul firdausal a'la." Kalau kalian minta surga, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Jangan mau yang rendahan, jangan minta yang paling tinggi. Kalau enggak dapat paling enggak yang di bawahnya. Tapi kalau antum minta yang paling rendah, kalau enggak dapat ke mana? Neraka. Nauzubillah minan nar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara, untuk sesi tanya jawab bisa dimulai dari ibu-ibu dulu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan tersedia. Pertama, karena tadi diceritakan dari kemarin sejak kemarin sudah diceritakan beberapa kali bahwa ada pisau kemudian juga bahkan tadi ada jembatan dan anak surga dan apa itu menceritakan itu yang masih ada lagi yang masih di itu pertanyaannya apakah kita ketika dibangkitkan itu lengkap dibekali dengan akal dan hawa nafsu sama-sama. Nah, yang kedua disebutkan bahwa orang-orang yang kafir dan yang dalam itu masuk ke orang yang kafir itu masuk ke dalam neraka beserta dengan pemimpin-pemimpinnya dan sembahan-sembahannya. Yang dimaksud dengan sembahan-sembahan mereka itu apa ustaznya? Seperti sekarang misalnya di luar mereka, sebetulnya mereka menyembah apa sih ustaz? Sembahan-sembahan seperti apa yang masuk ke dalam neraka? Kemudian yang ketiga, itu bagaimana posisi orang-orang yang masih dalam keadaan gila dan tidak berakal? Nah, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pertanyaannya banyak banget ya mas. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, apakah ketika manusia dibangkitkan itu akal dan nafsunya akan bersama mereka? Sama, tetap ada bersama mereka. Mereka punya rasa takut, mereka punya rasa keinginan pada waktu itu seperti manusia biasa. Karena ketika mereka melihat neraka, mereka takut. Ketika mereka melihat nikmat, kepingin dapat nikmat. Itu yang terjadi. Orang-orang ketika melihat telaga, ada nafsu untuk minum. Mereka ingin minum di telaga tersebut. Itu seperti manusia biasa di antara mereka. Jadi kalau berbicara kondisi manusia tetap seperti setiap kali di dunia. Adapun pertanyaan yang kedua tentang sesembahan-sesembahan. Saya berkaitan dengan sesembahan-sesembahan. Ada yang disembah oleh manusia, baik itu benda atau manusia, yang dia ridho disembah. Dia ridho disembah. Maka sesembahannya ini yang akan menggiring pengikutnya ke dalam. Seperti siapa? Fir'aun yang kita bicarakan. Yang nyembah Fir'aun, maka Fir'aun akan menggiring kaumnya. Menyembah berhala-berhala, berhala-berhala itu yang akan masuk ke dalam api neraka. Allah mengatakan di surat innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hatabu jahannam. Tunggu ya, biar enggak salah ini ayat ini. Hatabu jahannam betul. Ini kalau enggak salah di ayat di surah Al-Anbiya ayat 98. 98-99. Dia dapat. Allah mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian bersama sesembahan-sesembahan kalian, kalian akan menjadi bahan bakarnya neraka jahannam, akan jadi kayunya neraka jahannam. Antum laha waridun, kalian semua akan memasukinya. Allah katakan, lau kana haulai alihatan ma waraduha. Kalau mereka itu Tuhan sebenarnya, enggak mungkin akan masuk neraka. Wa kullun fiha khalid, mereka semuanya akan kekal di dalamnya. Jadi yang disembah oleh manusia ini, ada sesembahan yang ridha dia disembah. Jin, setan, ada yang disembah. Kita lihat orang-orang yang mencari pesugihan umpamanya. Di Indonesia terkenal ada Nyai, Nyai Roro Kidul dan Nyai Blorong, ada Nyai apa, ada Nyai apa, ada orang yang nyembah sapi umpamanya. Ketika yang disembah itu ridha, maka dia akan masuk ke neraka bersama mereka. Ketika yang disembah tidak ridha, maka mereka tidak akan masuk ke neraka. Seperti orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Seperti orang-orang yang merasa menyembah malaikat. Apa kata malaikat ketika ditanya oleh Allah SWT, mereka mengatakan, innama kanu ya'buduna al-jin. Allah katakan, mereka itu menyembah jin. Naam. Di surah Al-Anbiya. Afwan, bukan Al-Anbiya. Surah Saba, jemaah. Ayat 41. Di ayat 40 Allah mengatakan, wa yauma yahsyuruhum jami'an. Pada hari semuanya dikumpulkan. Thumma yaqulu lil malaika. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, aha ula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka selama ini menyembah kalian? Menyembah malaikat-malaikat? Qalu subhana. Malaikat mengatakan, qalu subhanak anta waliyuna min duni. Ya Allah, engkau lah pelindung kami dari selain mereka. Engkau lah pelindung kami, ya Allah. Bal kanu ya'buduna al-jin. Kebanyakan mereka itu menyembah jin, ya Allah. Aksaruhum bihim mu'minun. Aksaruhum, kebanyakan mereka itu beriman dengan kekuatannya jin. Jin bisa ini, bisa itu, macam-macam. Kemudian disembah oleh mereka. Dan kita melihat bagaimana orang-orang yang mencari pesugihan ini tak sama siapa. Nanti dapat cincin merah delima. Ada yang dapat keris. Ada yang dapat sapu, dapat apa. Minta kepada siapa? Minta kepada jin. Falyawma, lalu Allah katakan, pada hari ini, la yamliku ba'duhum li ba'din naf'an wala dharra. Hari ini tidak bisa kalian memberikan manfaat satu sama lain. Memberikan mudharat tidak bisa lagi. Wa naqulu lilladzina zalamu dzuqu adzaban nar. Maka dikatakan kepada orang-orang yang zalim, merasakan azab neraka, allati kuntum biha tukadzibun. Baik, berkaitan dengan orang-orang yang apa? Yang gila, yang idiot, ya. Orang-orang yang tidak sampai kepada mereka risalah Nabi Muhammad SAW. Yang mereka tidak bisa memahami. Kadang-kala enggak usah mereka di tengah-tengah orang Islam hidup, tapi idiot, enggak bisa paham. Atau ada di antara mereka yang tuli, yang buta, yang cacat, benar-benar tidak bisa mendapatkan informasi dan tidak bisa mencernanya, maka mereka tidak akan dihisab selesai buat mereka, karena mereka punya uzur di hadapan Allah SWT kalau mereka memang tidak sampai kepada mereka risalah Allah. Dan Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kita tidak akan memberikan azab sampai kita mengutus orang tua yang pikun. Bagaimana kondisi dia? Dia akan dihisab sebelum pikunnya. Orang yang gila umur 25 tahun, dia akan dihisab sebelum gilanya. Ketika sudah gila, udah gak ada. Udah diangkat, pena itu sudah diangkat. Udah gak ditulis buat dia. Sebagaimana bayi juga, pena itu diangkat, tidak menulis amalannya. Sepertinya itu tiga pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Oh, ada lagi dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa amanah yang berhubungan dengan pekerjaan itu bukan, tapi bagaimana dengan amanah yang terkadang kita dalam bersosialisasi, bercerita, terus kita misalnya jangan bilang kena siapa gitu, tapi nanti terlontar tanpa sengaja atau disengajakan. Nah itu apakah akan memberatkan kita di jembatan tidak berusaha itu? Nah, terus yang kedua, sampai sejauh mana dikatakan memutuskan tali silaturahmi. Misal kita masih bertemu, tapi ingat katanya mengajar itu apa bisa dikatakan memutuskan tali silaturahmi itu tadi? Iya, barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ya, kalau kita mendengar hadis tadi, maka kita perlu takut. Artinya kita yang punya amalan baik, yang sudah melewati proses penimbangannya, kemudian menuju ke sirat, jangan-jangan ternyata kita melakukan sesuatu yang Allah murkai dari sisi berkhianat dan tidak menyambung rahim kita. Yang berkaitan dengan amanah, yang beramanah dalam kehidupan sosial, amanah yang merupakan rahasia. Orang itu ngomong sama kita, jangan cerita siapa-siapa. Kemudian antum cerita, antum berkhianat. Terus gimana solusinya? Minta maaf. Datang ya Allah. Antum datang ke orang yang antum omongin, yang antum sudah bongkar rahasia saudara antum. Antum katakan kepada dia, tolong jangan dibuka. Anak sekarang akan minta maaf sama orang yang memberi amanah itu, kan anak ada cerita sama antum. Kalau ini tersebar lagi, berarti antum yang siap. Artinya kita berusaha untuk menutup rahasia itu tidak tersebar. Karena ada rahasia, rahasia umum jemaah. Semua ngomong, jangan cerita sama siapa. Ya. Mana cerita lagi? Pulang. Demi Allah, jangan cerita sama siapa. Antum juga tadi cerita sama siapa-siapa. Antum dikasih amanah, jangan cerita siapa-siapa. Jangan cerita sudah. Cukup. Tapi memang jemaah orang yang punya rahasia, tolong pilih orang untuk menyampaikan. Lihat, tidak semua orang bisa menerima amanah itu. Tidak semua hati itu besar. Ada hati yang sempit. Antum kasih amanah, dia gak kuat. Akhirnya dia cerita. Maka kalau kita sudah menceritakan rahasia orang lain, berarti kita telah berkhianat. Karena Nabi sudah menceritakan, kalau orang ngomong noleh, fa'alam annahu amanah. Noleh aja, dia gak ngomong. Artinya, enggak usah, dia waktu cerita sama anak, gak ngomong ini rahasia. Tapi waktu ngomong, kelihatan dia itu noleh. Dilihat. Baru ngomong, berarti itu amanah. Atau dia ngomong, aku mau ngomong empat mata. Berarti sudah rahasia. Gak perlu antum mencari ungkapan tolong jangan diceritakan siapa-siapa. Nah perlu, karena dia sudah ngomong cuma mau ngomong sama antum, berarti enggak ingin orang lain tahu. Dan berkaitan dengan yang kedua, masalah silaturahim. Baik, silaturahim ini berbeda dengan ziarah, berbeda dengan ukhuwah Islamiyah. Karena supaya kita bisa menepati sasaran perintah Allah dan Rasul. Nabi SAW mengatakan, sadidu wa qaribu. Kalian dalam beramal kalau bisa tepat sasaran. Kalau tidak, mendekati. Kadangkala ada orang, karena salah paham silaturahim, akhirnya dia tidak tepat dan tidak mendekati. Seperti apa? Ada orang yang Masya Allah, orang ini, orangnya itu suka bergaul. Temannya banyak, sohibnya banyak sekali. Tapi gak ada di antara mereka kerabat dia. Dia merasa, ana ini orang yang suka silaturahim, kata dia. Ana suka berkunjung ke tempat sahib-sahib ana. Silaturahim itu lebih khusus lagi. Silaturahim ini menyambung yang ada hubungan rahim. Yang ada hubungan kekerabatan. Jadi kalau kita ribut sama teman kita, kemudian kita enggak mau berjumpa sama dia, itu bukan memutuskan silaturahim. Ini masalah ukhuwah Islamiyah. Bukan masalah silaturahim. Kalau bicara Ustaz, kita kan semua anak keturunan yang Adam, ya iyalah. Kalau bicara itu jelas kita nyambung ke Adam. Tapi ada rahim yang dekat. Dikatakan rahim itu ada rahim yang dimaksud dengan rahim siapa? Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan mereka adalah yang mahram kita. Kalau salah satunya perempuan, kita tidak boleh menikahinya. Itu rahim. Seperti ana, kakak ana, adik ana, keponakan ana, bibi ana, itu rahim. Bibi dari pihak ibu, dari pihak bapak, itu rahim. Jadi yang mahram. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka adalah yang mewarisi. Jadi lebih sempit lagi. Karena ya kalau bicara keponakan ana enggak akan mewarisi ana kalau ana punya anak laki gitu. Seperti itu yang mewarisi. Yang ketiga, mereka kerabat dekat yang bergabung kepada kakek nomor 3, kakek nomor 4 atau kakek nomor 2. Jadi yang satu kakek lah. Mamanya ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir mamanya. Ya udah yang ketemu sama Abdul Qadir nih semuanya itu kerabat dekat. Ini yang namanya menyambung rahim. Dan menyambung rahim ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian kedekatan menentukan. Artinya anak kepada keponakan tentunya beda dengan kakak anak. Soalnya anak lebih dekat. Anak terhadap sepupu tentunya berbeda dengan keponakan anak. Karena ini kan sepupu sudah agak jauh gitu loh jamaah. Berkaitan dengan yang wajib. Kalau keluarga kita susah, kita punya keponakan susah, kemudian tidak ada yang bantu dia, maka wajib bagi kita untuk membantunya. Kalau sudah ada yang membantu dia, alhamdulillah kita mau bantu juga, sudah tidak wajib. Maksudnya kita sudah ada yang membantu gitu. Artinya banyak keluarga yang membantu dia, kalau kita bisa membantu dia. Tapi kalau tidak ada yang membantu dia, berarti kita wajib untuk membantu dia. Gimana kalau kita punya sepupu? Pamannya dia nih, sepupu ini yatim. Pamannya dia itu tidak membiayai sekolahnya. Padahal mampu. Apa yang kita lakukan? Apakah kita lakukan? Kan ada pamannya. Iya, pamannya tidak care sama tuh anak. Berarti kita punya kewajiban membantu dia. Jadi tidak mengatakan ya kalau ada yang lebih dekat dia yang tanggung jawab. Betul, secara hukum agama dia yang bertanggung jawab. Tapi kalau dia tidak melaksanakan tugasnya, bukan berarti kita terlepas diri. Enggak, karena dia itu kerabat kita. Kita wajib menyambung rahim. Kalau yang berkaitan tadi contoh yang disebutkan oleh ibu tadi, kita ada sedikit perasaan gak nyaman sama saudara kita. Apakah itu masuk memutuskan silaturahim? Insyaallah enggak. Kalau kita tetap menyapa sama dia, kita tetap bertegur sapa. Tapi ada perasaan enggak enak. Tapi kalau antum tidak memaafkan, antum dendam sama dia, beda nih. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika menjelaskan amalan itu diangkat hari Senin dan hari Kamis, apa kata Nabi SAW? Yughfaru li kulli 'abdin la yushrik billahi syai'. Diampuni buat setiap hamba yang tidak melakukan kesyirikan, illa kecuali rajulun bainahu wa baina akhihi syai'. Ada orang yang bermasalah sama saudaranya. Fa yuqalu anziru li hadzai. Dua orang ini jangan diampuni dulu. Sampai kapan? Hatta yafsaliha. Sampai keduanya berbaikan. Bagaimana berbaikan? Dengan bertegur sapa selesai. Dia mengatakan assalamualaikum. Jadi insyaallah sudah selesai hajarnya. Masalah perasaan hati ya tinggal sekarang kan orang tinggal mengobatin bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ini berkaitan dengan silaturahim. Dan silaturahim itu bukan hanya berkunjung jamaahnya. Silaturahim itu artinya berbuat baik kepada kerabat. Kalau jauh ya kita telpon. Kalau jauh ya kita kirim hadiah sama mereka. Maka jangan sampai kita ini baik sama orang lain, sama kerabat sendiri, gak baik. Ada teman-teman yang masya Allah, sohibnya dibelikan HP, dikasih hadiah ini, itu macam-macam. Kerabatnya sendiri tidak. Kenapa? Karena dia lebih cinta sama sohibnya daripada kerabatnya. Gak apa-apa, engkau mencintai sohibmu gak apa-apa, tapi engkau punya kewajiban membantu kerabatmu. Rasulullah SAW ketika ditanya masalah sedekah, lebih utama mana sedekah sama orang lain sama sedekah kepada kerabat sendiri? Antum sedekah sama sohib, sohibnya orang lain. Teman kerja di sini itu orang lain. Dengan antum punya sepupu. Ya Ustaz, ana jarang ketemu sama sepupu, tapi tetap sepupumu, kerabat itu tidak akan pernah terlepaskan. Mana yang seharusnya antum bantu? Bantu sohib, bantu sepupu. Kata Nabi alaihissalam, sedekahmu kepada kerabat itu sedekatun wasilah. Pahalanya dua. Dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturahim. Itu pertanyaannya. Ya insyaallah. Ada yang lain? Enggak, sudah kan? Jadi untuk kajian keterima dan nasihat pagi, sekarang kita akan nikmati break selama 10 menit lanjut sejati. Break 10 menit, masya Allah, bangun aja 5 menit mereka.